Majelis Ulama Indonesia, siapa mereka dan apa bahayanya kalau MUI dibubarkan? Yang dengar-dengar itu sih oknum-oknum murid setan-setan. Ya. Nah, kalau MUI dibubarkan, itu berarti sama mereka mau menghancurkan negeri ini. Ya. Mereka ingin negeri ini kacau balau. Ustaz, dari dulu sampai sekarang dalam sejarah, ya, mereka yang benci ulama dan pernah terbukti membunuh ulama itu siapa? Ini saya kasih bocoran ya. Ya. Mudah-mudahan di sini nggak ada. Nggak ada. Yang jahat sama ulama itu biasanya nggak lebih seminggu itu. Ya, modar. Ya. Oh, nggak lama ya? Iya, nggak lama. Truk dulu baru kemudian ya. Mati. Ya. Yang paling bersejarah itu Al-Hajjaj As-Saqafi. Iya. Al-Hajjaj As-Saqafi banyak kemudian membunuh ulama lalu didoakan seminggu udah habis dia. Habis dia ya. Takbir! Takbir! Allahu Akbar! Teman-teman bilang yang banyak bunuhin ulama itu PKI. Itu sih sudah rahasia tapi umum. Jadi kalau ada yang membenci ulama berarti, yang hendak membubarkan Majelis Ulama Indonesia berarti, PKI. Yang anti habaib berarti, PKI. Takbir. Siap bela ulama, siap bela habaib, siap bela para kiai. Takbir. Ya. Ulama inilah yang bisa menjadi penyelamat bagi umat. Kalau tidak ada ulama jadi pelopor untuk mengingatkan umat, untuk memerintahkan pada yang ma'ruf, mencegah dari yang mungkar, hancur negeri ini. Betul sekali. Ya, itu kan Allah ingatkan di surah Al-Anfal 25. Coba bacakan Ustaz. Wattaqu fitnatan la tusibanna alladziina dhalamu minkum khassah. Takutlah kalian akan datangnya musibah tidak menimpa orang-orang jahat, orang-orang zalim saja di antara kalian. Orang-orang baik yang ada di tengah-tengah kita, kalau tidak peduli tentang keadaan, tidak mengingatkan, maka kita semua akan kena musibah. Dan biasanya hanya para ulama yang menjadi pelopor. Siap bersatu bersama para ulama, ya. Siap dipersatukan oleh para habaib, siap rekatkan ukhuwah, siap bersaudara, ya. Takbir. Ustaz, ini terakhir nih penutup ini. Kira-kira di Bangil ini umatnya ini kan sudah bersatu. Sarannya dari para ulama dan GNPF pusat kira-kira apa yang diharuskan harus diamalkan oleh orang-orang muslim khususnya yang hadir pada hari ini, dipanggil pada hari ini. Nah, ini sebetulnya nanti yang jawab itu Habib kita. Habib Rizik. Ya, kasih bocoran. Bocoran aja. Baik. Nah, ini alhamdulillah suatu karunia yang luar biasa dari Allah SWT. Kita yang dituduh tidak bisa bersatu, tiba-tiba Allah jawab. Allah Akbar. Allah sudah persatukan kita. Betul, betul. Ini nikmat besar. Iya, dan juga orang menyangka kita ini tidak mau bersuara lagi. Takut kalau ada kekuasaan. Ternyata di akhir dua-dua. Allah Akbar. Luar biasa. Jadi hari ini umat Islam di Bangil sudah siap bangkit bersama Islam. Siap. Siap bela Islam. Siap. Takbir. Allahu Akbar. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Siap untuk tidak mau terpecah belah lagi. Siap. Siap tidak mau untuk dipecah belah lagi. Siap. Siap untuk tidak mau difitnah lagi. Siap. Siap untuk bergandengan tangan. Siap. Siap memaafkan. Siap. Hilangkan semua dendam. Siap. Bersaudara, bersatu untuk Islam. Sekarang siap tinggalkan semua jaket-jaketnya dan siap berada di bawah panji Islam. Yeah. Berani tinggalkan kelompoknya demi Islam. Yeah. Dan saya kira kelompok yang sudah ada sudah bagus, kita besarkan. Tapi siap bersatu dengan betul, kelompok betul lain di bawah panji Islam. Itu insya Allah menjadi kesebelasan yang indah. Kok kesebelasan bukan kedua-belasan? Oh iya bisa juga, iya. Kedua-belas. Kan yang kedua-belas itu wasit adalah bukan manajernya. Oh bagus. Ibuna Habib. Takbir bersama Habib Rizik. Akan bangkitkan umat Islam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya izin. Iya. Mau menghibur juga dengan lagu tadi itu tentang peran ulama itu. Ayo, ayo kita dengarkan, ya. Kita dengarkan. Kita menyanyi sedikit ya. Ya. Ini lagu ciptaan Habibuna, ya, Habib Rizik Muhammad Rizik Syihab. Hafidahullah. Kita mulai dari istighfar, ya. Yang pertama istighfar Rabbiyal Syakur, yang kedua Rabbiyal Sabur, yang ketiga Rabbiyal Ghafur. Astaghfirullah Rabbiyal Syakur, Astaghfirullah Rabbiyal Sabur, Astaghfirullah Rabbiyal Syakur, Astaghfirullah Rabbiyal Sabur, Astaghfirullah Rabbiyal Ghafur, Astaghfirullah min kulli ghurur, Astaghfirullah Rabbiyal Ghafur, Astaghfirullah min kulli ghurur. Medan juang Islam adalah tiga. Ada berapa? Tiga. Ada berapa? Tiga. Medan juang Islam. Bentar. Ini kenapa tiga-tiga gini? Ini kayaknya agak keberuntungan sekarang. Baik. Harus dikasih. Doakan nomor tiga ya. Amin, amin. Medan juang Islam ada tiga. Harus diingat, jangan dilupa. Medan juang Islam ada berapa? Adalah tiga. Ya. Harus diingat, jangan diapakan, jangan dilupa. Bagus. Pertama dakwah. Apa pertama? Kedua, pertama dakwah. Kedua hizbah. Ketiga jihad fisabilillah. Yang pertama apa? Pertama dakwah. Kedua, kedua hizbah. Ketiga, ketiga jihad fisabilillah. Izin saya tambah sedikit, Ustaz. Tambah lagi aja, Ustaz. Hizbah yang kedua tadi adalah tugas utama para ulama untuk membimbing umat, menyuarakan kebenaran, mencegah dari kemungkaran, memerintahkan yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar. Dan alhamdulillah hari ini umat Islam telah diberikan dunia oleh Allah SWT. Dari Sabang sampai Merauke telah ada keberanian untuk menyuarakan kebenaran. Allahu Akbar. Apapun resikonya, apapun tantangannya. Betul. Allahu Akbar. Dia menyuarakan kebenaran. Siap. Alhamdulillah dari Sabang sampai Merauke, dan alhamdulillah kita mempunyai pemimpin yang siap untuk terus menyuarakan kebenaran. Takbir. Allahu Akbar. Yang sebentar lagi akan dengarkan tausihatnya. Saya kira cukup. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.